Mak, Azam kangen lah, tapi Azam belum bisa pulang ke Indonesia, Mak. Azam sekolahnya belum selesai, kerjanya belum dapat, terus duitnya udah habis, nggak bisa beli tiket, Mak. Azam kangen, Mak. Mamsakan mau gado-gado somai, aduh kirimin dong, Mak. Azam kangen balapan di jalan raya, Azam kangen ngojek, Azam kangen jadi joki triwan, mendingan gitu nggak susah, Mak. Di sini ada aku biasa, Mak. Lihatlah nanti, kami kembali, buktikan janji. Dimana?